Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. قوله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق masih kita pada hadis Abi Hurairah yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala tentang asbabul mubiqat, tujuh perkara yang membinasakan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjauhinya. Dua perkara sudah berlalu penyebutannya dan penjelasannya. Asyirku billah, diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada urutan yang pertama. Menunjukkan sangat berbahayanya. Lebih berbahaya daripada yang lainnya. Lebih membinasakan. Dari perkara-perkara yang membinasakan yang lainnya. Dan lebih besar dosanya. Kemudian yang kedua, sihru dan perbuatan sihir. Diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada urutan yang kedua. Menunjukkan juga di situ sangat membahayakan apabila perbuatan sihirnya tersebut dengan bantuan syaitan. Maka itu masuk pada perkara yang sebelumnya, yakni asyirku billah. Namun apabila sihirnya tersebut hanya sekedar dengan jampi-jampi ataupun yang sejenisnya, walaupun tidak termasuk kesyirikan, akan tapi itu termasuk perkara yang membahayakan, sehingga kalimat asihru An-Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan sihir itu pada urutan yang kedua untuk semua jenis sihir. Apakah yang itu dengan bantuan syaitan ataukah yang tanpa bantuan syaitan? Kalau seandainya itu adalah perbuatan sihir, maka dia adalah perkara yang membinasakan. Pelakunya fid dunya wal akhirah pada urutan yang kedua. sehingga tidak bisa dianggap remeh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan urutan yang ketiga. Dengan kalimatnya wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Qatlun nafs, membunuh jiwa yakni jiwa Bani Adam. Allati harramallah, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membunuhnya. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membunuhnya. Diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada urutan yang ketiga. Setelah asyirku billah wa sihru, setelah perbuatan syirik dan juga setelah perbuatan sihir, menunjukkan bahwasanya perkara ini, membunuh jiwa yang diharamkan, ini adalah perkara yang besar. Bukan perkara yang ringan. Termasuk mubiqat yang bisa membinasakan pelakunya di dunia wal akhirah. Di dunia ataupun di akhirat. Dan juga dari sini memberikan faedah kepada kita semuanya bahasanya perbuatan syirik dan juga perbuatan sihir itu sangat besar dosanya. Lebih besar daripada dosa pembunuhan. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu dosanya lebih besar daripada al-qatl, pembunuhan. Wal fitnatu asyirku. Dan fitnah itu yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Wa qatlun nafsi allati harramallah. Urutan yang ketiga. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membunuhnya. Disebutkan oleh mereka para ulama bahasanya, an-nafas al-muharramah, jiwa yang diharamkan untuk dibunuh di sana ada empat. Yang pertama adalah nafsul muslim awil mu'min. Membunuh jiwa seorang muslim. Membunuh jiwa orang-orang yang beriman. Maka inilah jiwa yang pertama yang diharamkan. Tidak diperbolehkan di sana untuk ditumpahkan darahnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin, maka balasannya adalah jahannam dan dia kekal di dalamnya. diharamkan di sana untuk membunuh jiwa seorang muslim. Membunuh jiwa orang yang dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana datang di dalam hadis, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatilan nas, hadza yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqihi wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila dia sudah mengucapkannya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum, maka telah terjaga darah-darah mereka, wa amwalahum, dan juga harta-harta mereka, terjaga darahnya, terjaga hartanya, diharamkan kemudian untuk membunuhnya dan untuk merampas harta-hartanya. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka al-hukmu ala zahir, hukum itu adalah berdasarkan zahirnya. Ketika seseorang zahirnya dia adalah seorang muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijaga darahnya, dijaga hartanya. Tidak boleh kemudian ditumpahkan darahnya, tidak boleh kemudian dirampas hartanya, illa bihaqqih, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'alallah, adapun apa perkara yang dia sembunyikan, perkara yang dia samarkan, maka itu atas Allah Subhanahu wa taala perhitungannya. Semakin jelas di sana. Kalau seandainya kita membaca sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kisah salah seorang sahabat, Usamah ibn Zaid, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Usamah ibn Zaid dengan beberapa sahabat menuju suatu kaum al-Hirqah yang mereka adalah orang-orang kafir. Nah, maka subahnahum wa hazamnahum, kami datangi mereka di waktu subuh, wa hazamnahum, dan kami serang mereka. Walakitu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum, maka kemudian aku bersama seorang ansari bertemu dengan salah seorang laki-laki di antara mereka. Falamma ghashinahu, ketika kami datangi mereka, kita datangi dia, qala la ilaha illallah, maka orang tersebut serta merta kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di peperangan, sebuah peperangan, orang tersebut, orang kafir tadi, didatangi oleh Usamah ibn Zaid dengan salah seorang ansari. Ingin dibunuh. Akan tetapi kemudian orang kafir tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fakafa anhu al-ansari, maka al-ansari kemudian menahan senjatanya. Fatu'antuhu biram'i, maka aku tusuk dia dengan tombakku. Setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ditusuk dengan tombak oleh sahabat Usamah ibn Zaid. Maka kemudian ketika pulang mereka kembali balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran yang keras kepada Usama ibn Zaid, padahal beliau adalah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah orang yang paling dicintai, termasuk dari orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ditegur dengan keras. Aku tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Aku tahu ba'da maqala la ilaha illallah. Apakah kamu wahai Usama membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Usama memberikan alasannya. Qala dzalika muta'awwidan ya Rasulullah. Dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena hanya untuk sekedar melindungi dirinya supaya tidak dibunuh. Di dalam riwayat yang lain, khaufan minat ta'an, takut kalau seandainya dibunuh. Makanya aku bunuh ya Rasulullah. Nah, diulangi lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Diulang terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Usama bin Zaid benar-benar menyesal ketika itu kalau seandainya dia baru saja masuk Islam di hari tersebut, sehingga tidak akan dimarahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diulang, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyakatta an qalbi?" Apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu bahwasanya dia itu mengucapkan kalimat tersebut bukan jujur karena hatinya, akan tapi hanya karena untuk melindungi dirinya supaya tidak terbunuh? Apakah kamu sudah membelah dadanya? Ini menunjukkan bahasanya al-hukmu ala zahir. Hukum itulah berlaku pada zahirnya. Zahirnya seorang muslim, zahirnya lah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia as-samu mini dima'ahum, terjaga darahnya, terjaga hartanya, tidak boleh ditumpahkan nyawanya, tidak boleh dirampas hartanya. Tapi dia melakukan perbuatan kufur. Apakah setiap orang yang terjatuh ke dalam kekuburan kemudian dikafirkan? Hukumnya adalah pada zahirnya. Kalau zahirnya muslim, maka dihukumi sesuai zahirnya. Dijaga darahnya, tidak boleh membunuhnya. Nah, kalau terjatuh kepada kekuburan, tidak semua yang terjatuh kepada kekuburan kemudian dikafirkan. Nah, sampai terpenuhi syaratnya dan tidak ada mawani'nya. Terpenuhi syaratnya dan tidak ada mawani'nya. Nah, zahirnya muslim, maka termasuk an-nafsul muharramah, tidak boleh ditumpahkan nyawanya, dibunuh. Yang pertama. Nah, jiwa yang kedua yang diharamkan untuk dibunuh adalah al-kafir adzimmi. Nah, seorang kafir dzimmi. Nah, kafir dzimmi inilah kafir yang bainana wa bainahu dzimmah wa ahdun. Nah, antara kita dengan mereka ada perjanjian supaya mereka itu aman bisa tinggal di negeri muslim. Nah, tinggal di negeri Islam, mereka tinggal di dalamnya bersama kaum muslimin dengan aman disebabkan perjanjian, sehingga mereka bisa bersanding dengan kaum muslimin. Ini kafir dzimmi. Tinggal di negeri Islam. Nah, apakah itu Nasrani? Apakah itu Yahudi? Apakah itu musyrik ataukah kafir yang lainnya? Kalau seandainya dia sudah melakukan perjanjian dengan pemerintah muslim, tinggal di situ dengan aman, maka tidak boleh kemudian ditumpahkan darahnya. Ini kafir dhimmi. Nah. Jiwa yang ketiga, al-kafir al-mu'ahad. Kafir mu'ahad. Nah. Kafir mu'ahad adalah kafir yang mereka tinggal di negerinya. Orang kafir tinggal di negeri kafir. Nah. Kemudian antara negeri muslim dan negeri kafir tersebut terjadi perjanjian damai. Tidak boleh untuk melakukan penyerangan. Yang ini menyerang yang sana menyerang yang sini. Perjanjian damai. Nah. Ada perjanjian. Tidak boleh saling menyerang. Nah. Antara negara muslim dengan kafir yang di sana misal. Nah, ini namanya kafir mu'ahad. Man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang dhimmi atau membunuh seorang mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nah, hukuman yang luar biasa. Nah, kafir mu'ahad yang sudah ada perjanjian, enggak boleh kemudian dilanggar perjanjian tersebut. Pemerintah muslim melakukan perjanjian damai. Nah, dengan sebuah negara kafir atau beberapa negara kafir. Damai. Enggak boleh kemudian diserang. Salah satu anggotanya nyerang sana. Berarti ini melanggar perjanjian sendiri. Ghadar namanya. Nah, salah satu alamah. Min alamatin nifaq. Termasuk salah satu ciri. Di antara ciri-ciri kemunafikan. Nah, apabila idza ahada ghadara. Apabila melakukan perjanjian, maka dia melanggarnya. Enggak boleh dilanggar perjanjian. Nah, nafas yang keempat. Al-kafir al-musta'min. Nah, al-musta'min maknanya lah talibul amn. Orang kafir. Memerangi dia. Nah, memerangi kaum muslimin. Akan tapi kemudian dia datang ke negeri muslim. Minta perlindungan, keamanan. Entah dia datang ke negeri muslim tersebut untuk tijarah, berdagang. Ataukah hanya sekedar wisata sebagai turis. Cuman sekedar jalan-jalan saja. Tapi dia sudah meminta keamanan. Meminta perlindungan kepada pemerintah muslim. Dan diiyakan. Dilindungi. Enggak boleh dibunuh jiwanya. Nah, turis-turis dari kafir datang ke sini. Nah, sudah mendapatkan keamanan dan perlindungan. Kemudian dibunuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahadun minal musyrikin astajaraka fa'azirhu hatta yasma'a kalam Allah." Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya ada seorang musyrik, nah, istajaraka meminta perlindungan kepadamu, fa'azirhu, maka lindungilah dia. Lindungi dia. Hatta yasma'a kalam Allah. Sampai mereka atau dia mendengar kalam Allah. Nah, al-kafir al-musta'min yang dia meminta perlindungan kepada pemerintah muslim datang ke sini. Entah untuk wisata, entah untuk tijarah. Nggak boleh kemudian dibunuh, ditumpahkan darahnya. Empat jiwa. Nah, yang itu tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nah. Illa bihaqih, kecuali dengan haknya. Nah, haknya diantaranya di situ adalah zinal muhsan, seorang yang muhsan kemudian dia berzina, maka boleh dibunuh. Nah, seorang yang muhsan kemudian dia berzina, boleh dibunuh dengan dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, ini satu, haknya. Nah. Kemudian yang kedua, al-qisas. Qatlun nafs bin nafs. Nah, ketika dia membunuh jiwa yang lain, yang dilindungi, maka diterapkan hukum qisas. boleh untuk membunuh orang yang membunuh tadi. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga, al-mufariqu lil jamaah al-murtad, orang yang keluar dengan jelas sharih. Keluar dia dari agama Islam, memindah agamanya. Dari Islam kemudian dia pindah agama ke agama yang lainnya, dari agama-agama kufar. Nah, maka dibolehkan untuk membunuhnya, dan membunuhnya tidak berdosa. Nah, tapi yang membunuh bukan antum-antum, bukan kita-kita. Tidak semua orang. Yang membunuh ialah waliul amr, pemerintah, penguasa kaum muslimin. Nah, yang menerapkan tersebut, hukum rajam, pemerintah kaum muslimin. Hukum had dengan kisos, pemerintah kaum muslimin. Membunuh orang yang murtad tadi, juga pemerintah kaum muslimin. Bukan semua orang kemudian bisa, tidak diperbolehkan, penguasa. Nah, waqatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan haknya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.